الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله ملجأ bab mengenai rukun-rukun sholat. Mu'allif hafizahullah mengatakan arkanus sholat arba'at asyar. Rukun-rukun sholat itu 14. Yang pertama al-qiyam fi sholatil fariidhah, berdiri pada sholat fardhu. Yang kedua takbiratul ihram di awalnya, ya bertakbir yang dikenal dengan takbiratul ihram di awal salat. Kemudian yang ketiga qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Sekarang masuk kepada yang keempat. Qala hadzallah ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat. Ar-ruku'u fi kulli raka'atin, rukuk pada tiap rakaat. Disebutkan nomor 4 rukuk ini menunjukkan bacaan surah setelah Al-Fatihah bukan termasuk rukun salat, karena tadi yang nomor 3 disebutkan qiraatul Fatihah. Rukun keempat rukuk, padahal dalam gerakan sholat yang kita kerjakan sebelum itu setelah Al-Fatihah masih membaca surah. Langsung dilompatinya ini menunjukkan apa? Bukan termasuk rukun. Yang termasuk rukun adalah apa? Ar-ruku'u fi kulli raka'ah, rukuk pada setiap rakaat. Berdalil atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian. Jadi perintah dari Allah. Salah khusus terkait masalah salat, Allah firmankan di sini salah satu bagian daripada salat yaitu rukuklah, sujudlah. Waqad sabata ar-ruku'u fi sunnati ar-rasul, dan juga telah tetap permasalahan ruku' di dalam sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada diperintah pula dari Nabi terkait ruku' ini. Sehingga fahuwa wajibun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Maka melakukan rukuk pada setiap rakaat perkara yang diwajibkan baik berdasarkan Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa rukuk bagian dari rukun salat. Sekarang pengertian rukuk wa huwa fil lughah, rukuk secara bahasa yakni al-inhina'u, membungkuk. Kemudian perkara berikutnya, bagaimana kadar minimal sahnya rukuk. Kata beliau hafizahullah, warruku'ul mujzi'u minal qa'imi huwa an yanhamiya hatta hatta tabluha kaffahu rukbatayhi idha kana wasata al-khilqah. Rukuk yang sah dari orang yang berdiri, ya, artinya kan nanti ada pembahasan rukuk dari orang yang duduk. Karena apabila rukuk itu dari orang yang berdiri, minal qa'im, dari orang yang berdiri, maka dikatakan rukuk itu sah an yanhamiya, bahwa dia membungkuk hatta tablugha kaffahu, sampai kedua telapak tangannya itu sampai menyentuh rukbatayhi, dua lututnya. Jadi ini kadar sahnya rukuk minimal. Dia membungkuk hingga kedua telapak tangannya sampai di kedua lututnya. Idza kana wasat al-khilqah, jika dia orang yang posturnya pertengahan. Itu postur tangannya pertengahan, ay ghayra tawilil yadayn aw qasirihima. Itu untuk orang yang tangannya itu tidak panjang dan tidak pula pendek. Itu untuk orang yang tadi postur tangannya itu dalam artian pertengahan, yakni apa? Tangannya itu bukan orang yang panjang, bukan pula pendek. وقدر ذلك من غير وسط الخلقة, dan seukuran itu dari orang yang tidak pertengahan postur tangannya. Maksudnya kalau untuk orang yang tidak pertengahan postur tangannya, melihat dari ukurannya. Jadi ukuran membungkuknya itu sebagaimana orang yang kalau itu pertengahan tangannya itu sampai ke lutut. Ya, maksudnya ini orang pertengahan, misalnya. Sampainya tangan lutut seperti ini, misalnya. Maka bagi orang yang tangannya, postur tangannya tidak pertengahan, mungkin terlalu panjang, mungkin terlalu pendek, maka bagaimana qadra dzalik, seukuran dengan itu dalam membungkuknya. Yang mungkin bagi dia secara tangan, ya, kalau yang panjang berarti dengan ditepuk. Kalau yang pendek mungkin belum sampai. Begitu. Jadi apabila orang yang postur tangannya panjangnya pertengahan, dikatakan barakallahu fiikum sah, dia bungkuk sampai tangannya ini bisa menyentuh lutut. Adapun yang tidak, maka bagaimana ukuran bisa sebagaimana orang yang normal tadi. Nah, ini pendapat beliau. Yang ini tentu lebih berhati-hati. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya pendapat lain. Beliau juga berpendapat kepada intinya bagaimana membungkukkan badan yang kepada lurusnya punggung, lurus dalam posisi rukuk, lebih dekat daripada berdirinya. Ini pendapat Syekh Wuruddin rahimahullah. Jadi asal dia sudah membungkuk, yang bungkuknya itu lebih dekat kepada lurusnya punggung rukuk, itu telah sah. Ya, itu telah sah. Nah, dikatakan belum cukup jika lebih dekat kepada berdiri. Ya, jika membungkuknya tadi masih lebih dekat kepada berdiri, maka menurut beliau belum sah. Dan tetapi apa yang disebutkan oleh Syufal Al-Fawzan tentu lebih akhwat, lebih berhati-hati. Kenapa? Karena di sana terdapat hadis yang menunjukkan perintah dari Nabi untuk meletakkan telapak tangan ya di lutut ketika sujud. Ya, adanya perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk meletakkan tangan di lutut ketika rukuk. Dan tentunya yang kita ketahui dari kaidah hukum asal daripada perintah adalah apa? Memberikan faedah wajib. Sebutkan di dalam sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, kana sallallahu alaihi wasallam yadh'u kaffayhi ala rukbatayhi wa kana ya'muruhum bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kedua telapak tangannya ketika rukuk di lutut dan beliau memerintahkan manusia dengan hal itu. Sehingga barakallahu fikum, ini bukan apa? Perintah dari Nabi. Sehingga tentunya suatu perkara jika datang suatu perintah sangat-sangat harus kita perhatikan agar kita kerjakan. Karena al-asal fil amr yufidu al-wujud. Hukum asal perintah memberi faedah wajib. Kemudian sekarang mengenai kadar sah rukuk orang yang duduk. Wal mujzi'u min ar-ruku'i fi haqqi al-jalisi muqabalata wajhihi ma wara'a rukbatayhi min al-ardh. Kadar sah dari rukuk dari atau bagi orang yang duduk, yakni dengan menghadapkan wajahnya ke bagian bumi di bawah lututnya. Dia menghadapkan wajahnya ke bagian bumi di belakang lututnya. Dia kan dia duduk di apa? Di belakang lutut ini kan bumi dalam artian lantai gitu. Lantai. Bagaimana kita membungkukkan diri agar wajah kita menghadap kepada bumi atau lantai di belakang lutut tersebut? Yang menunjukkan kalau membungkuknya masih posisi wajah kita itu masih apa jauh ke sana, ke depan, bukan di belakang dari apa lutut, jadi kurang apa kurang membungkuk bagi orang yang duduk ini. Ya, jadi barakallahu fikum, seorang duduk maka dia membungkukkannya sampai wajahnya ini melihat kepada lantai atau bumi yang berada di balik lututnya. Dan itu al-qadrul mujzi dari rukuknya orang yang duduk. Tapi tentu semua ini adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan sehat. Tidak ada sakit. Beda halnya jika kondisi sakit, dia bisa berdiri, tetapi ketika rukuk punggungnya sakit. Nah, ini urut syar'i. Ini bagi orang yang sehat, yang bisa dia bungkukkan tubuhnya dengan menyentuhkan tangan pada apa lutut. Dia bisa, tapi dia nggak kerjakan. Nah, ini menunjukkan apa? Belum memenuhi persyaratan rukuk yang mujzi, yang diterima yang sah. Ar-ruknu al-khamisu was-sadisu. Rukun yang kelima dan keenam. Ar-raf'u min ar-ruku'i wal-i'tidalu wasifan كحاله قبله. Yang kelima yaitu bangkit dari rukuk. Yang keenam beriktidal dalam posisi berdiri sebagaimana sebelum rukuk. Jadi bangkitnya dihitung satu, beriktidalnya dalam posisi berdiri dihitung satu. Ya. Bangkitnya seorang dari rukuk menuju berdiri iktidal tadi dihitung satu rukun. Kemudian beriktidalnya dalam posisi berdiri dihitung satu rukun pula. Ya, jadi yang kelima bangkit dari ruku, yang keenam beriktidal dalam posisi berdiri. Dalilnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawala ala fi'li. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengerjakan yang demikian. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ar-rukun tsani'u, rukun yang ketujuh, as-sujud. Sujud. Wa huwa wad'ul jarhati 'ala al-ardh, yakni meletakkan kening di atas bumi. ويكون على الأعضاء السبعة. Sujud itu di atas tujuh anggota. Sujud itu apa? Di atas tujuh anggota. Fi kulli rak'atin marratain. Dan sujud itu di tiap rakaat dua kali. Sujud itu di tiap rakaat berapa? Dua kali. Dalilnya bahwa sujud itu harus wajib rukun di dalam sholat adalah firman Allah yang tadi telah kita singgung, wasjudu. Allah perintahkan di sini wasjudu, sujudlah. Walil ahadisil warid al-waridah, juga berdasarkan hadis-hadis yang datang di amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi untuk rukuk, fi'lihi lahu, juga Nabi mengerjakan rukuk. Sementara Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi barakallahu fikum, dari Al-Qur'an, dari hadis menunjukkan keharusan sujud. Fal'adzab sab'ah, sementara anggota-anggota yang tujuh tadi adalah dia al-jabhatu wal-anfu. Al-jabhatu wal-anfu. Yang pertama, kening. Wal-anfu, masuk di dalam kening tadi adalah hidung. Masuk dalam kening tadi adalah hidung. Wal-yadan. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Kemudian empat dan lima, warukbatan, dua lutut. Kemudian yang terakhir, enam tujuh, yaitu atraful qadamain, ujung-ujung kaki. Yakni dari jemari kaki. Itulah tujuh anggota yang harus diletakkan di bumi. Maka fala budda an yubashira kullu wahidin min hadhihi al-a'dha mawdi' as-sujud wa hasab al-imkan. Maka harus masing-masing dari tujuh anggota ini menempel di tempat sujud sesuai kemampuan. Terkait tadi disebutkan hidung, di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu al-jadid. Tidak ada salat bagi orang yang hidungnya tidak menyentuh bumi sebagaimana kening itu menyentuh. Menunjukkan barakallahu fikum harusnya menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Jadi perlu kita perhatikan, terkadang kening sudah menempel, tetapi apa? Hidung belum menempel. Hidung belum menempel tempat sujud. Juga yang perlu kita perhatikan, terkadang kaki seorang mengangkat kakinya ketika sujud, yaitu jari jemarinya. Maka ini juga dengan begitu tidak sah sujudnya, karena jari jemari kaki atau yang tadi disebut atrafu al-qadamain, ujung-ujung dari kaki tidak menyentuh bumi. Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Karena bagaimana disebutkan setelahnya oleh al-muallif hafizahullah, as-sujud a'zamu arkanis shalah. Sujud itu seagung-agung rukun-rukun salat. Artinya rukun yang paling agung di sini dari salat adalah sujud ini. Maka harus kita perhatikan. Terkait apabila kening, ya, sering dipertimbangkan ini masalah kening, apabila seorang ada rambut pada keningnya, atau yang lebih lagi apa terkait penutup kepala, gitu ya, kopiah, menutupi kening, apakah berarti sujud kita tidak sah? Allah alim suar, Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan yang utama bahwa kening itu tidak tertutupi oleh kain, apakah kopiah tadi atau imamah. Tetapi bukan berarti ketika tertutup tidak sah, beliau sebutkan makruh. Jika tidak ada hajat, tidak ada hajat, kemudian dia menutupi keningnya, apakah dengan imamah atau dengan pelantuan, beliau katakan makruh. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah para sahabat yang sholat dalam kondisi panas, apa? Bumi. Nah, bumi itu karena lantai masjid dan sebagainya masih jadi pasir panas. Jika siang panas, maka disebutkan dihamparkan pakaian untuk kemudian sujud di atasnya. Tampak di situ bahwa sahabat mengerjakan yang demikian itu ketika ada hajat berupa panas sekali. Adapun jika tidak ada hajat, mereka tidak kerjakan. Ini menunjukkan yang utama adalah ketika seorang sujud, tidak ada yang menutupi keningnya dari bumi, ya, berupa tadi apa, kolam suah, kopiah ataupun sorban. Tapi jika ada hajat berupa dari panas, ya tidak dijadikan penghalang sehingga tidak langsung kening ini menyentuh tanah yang panas ketika itu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Maka kita memperhatikan jangan sampai ketika sholat kemudian mengenakan bola suah yang kemudian menutupi kening daripada tempat sujud. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ketika dia sujud. فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله. Maka kondisi yang paling afdal, yang paling utama, tentu adalah sebuah kondisi di mana seorang hamba paling dekat di kondisi tersebut kepada Allah. Wahuwa sujud. Nah, ini disebutkan dari oleh mu'allif, kenapa dikatakan sujud itu rukun di dalam surat yang paling agung? Karena itu adalah posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Kama ja'a fil hadis, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Nabi bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu Allah, wahuwa sajid, ketika dia sujud, perbanyaklah doa padanya. Nah, sehingga karena ini adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, yang menunjukkan posisi yang paling utama. Dia diingatkan itu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Nah, tetapi di sini ditambah juga oleh para ulama ketika dia menjadi imam. Ketika menjadi imam, bagaimana tidak kemudian memberatkan makmum. Karena dia aksiru ad-du'a, perbanyak doa. Jadi ketika itu perbanyak doa, tetapi kalau dia imam, beda. Jangan sampai dia memperbanyak doa, ini memberatkan para makmum. Lain halnya kalau itu sendirian. Silahkan, ya, dia terlama sujudnya berdoa di situ kepada Allah. Karena memang berdoa ketika sujud termasuk waktu al-ijabah, waktu di mana doa demi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ar-rukn tsani, rukun yang ke-8, ar-raf'u min as-sujud wal julus baina as-sujudain. Rukun ke-8, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائدا. رواه مسلم. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangkit, apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidaklah sujud kembali. Okay, sujud yang kedua, sampai beliau lurus dalam posisi duduk. Sampai beliau lurus dalam posisi duduk. Jadi kalau beliau angkat kepalanya dari sujud, beliau tidaklah sujud kembali yang kedua sampai beliau terlebih dahulu sudah lurus dalam posisi duduk. Nah, ini menunjukkan adanya tumakninah di sini. Betul-betul telah mantap dalam posisi duduk, kemudian baru sujud berikutnya. Nah, ada pun sebagian muslimin yang mengangkat kepalanya dari sujud belumlah sampai tegak duduk, ya, baru setengah dia dapat, ya kan, sudah sujud kembali. Nah, ini menunjukkan salat mereka barakallahu fikum belum memenuhi rukun berupa duduk di antara dua sujud. Ya, nah, sebenarnya dia angkat kepalanya betul-betul posisi mantap dalam keadaan duduk. Kemudian setelah itu baru sujud kembali. Ar-rukn ats-tasi', rukun yang ke-9, at-tuma'ninah fi kulli al-af'al al-mazkurah. Bertumakninah pada setiap gerakan-gerakan yang disebutkan sebelumnya. Ya, jadi rukun yang ke-9, dia tumakninah di dalam setiap gerakan-gerakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Apa itu tumakninah? Diterangkan, wahya as-sukun. Yaitu tenang. Dia tenang. Wa in qalla meskipun sebentar. Meskipun saat, ya, jadi ada saat di mana dia tenang, berhenti. Meskipun apa? Sesaat, sebentar. Nah, tinggal bagaimana kadar minimal sebentarnya ini? Istilah di kalangan ulama, tentunya bagi yang berpendapat wajibnya zikir di posisi tersebut, mereka akan mengatakan bahwa minimal daripada tumakninya adalah seorang bisa membaca zikir yang wajib di situ. Misalkan ruku zikir yang wajib yaitu membaca tasbih satu kali. Subhana rabbiyal azim. Satu kali. Maka berarti tumakninya minimal adalah apa? Posisi dia tenang seukuran bisa membaca subhana rabbiyal azim satu kali. Jika belum demikian maka tidak sah. Artinya baca subhana rabbiyal azim sambil salam. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa Allahu akbar. Jadi sembari bungkuk, belum sampai berhenti sudah subhana rabbiyal azim. Itu pun belum selesai sudah bangkit lagi. Masyaallah. Ini kekeliruan. Ya barakallahu fiikum. Kita betul-betul mendapati sebagian muslimin sujud di situ. Belum sampai ini turun menyentuh lantai sudah subhana rabbiyal a'la dibaca. Jadi Allahu akbar belum sampai menyentuh ke lantai sudah subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah dia mengulang bacaan sehingga ada yang terbaca dalam posisi apa? Betul-betul sudah sujud. Nah, kalau tidak diulang cuma satu kali dia baca, ya belum sampai itu. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Jadi Allah belum sampai kepada turun menyentuhkan keningnya kepada lantai dia sudah baca. Nah, ini kekeliruan. Al-muhim yang menjadi rukun tumakninah tenang walaupun saat ini apa? Seukuran dia bisa membaca yang wajib di tempat tersebut. Wa qad dalla al-kitab wa sunnah ala anna man la yatma'in fi salatihi la yaqumu musalliyan wa yu'maru bi i'adatiha. Sungguh Al-Kitab wa Sunnah menunjukkan bahwa orang yang tidak tumakninah di dalam salatnya dia belum dianggap salat, diperintah untuk mengulangi. Diperintah untuk mengulangi. Ini perkara penting. Jazakallahu fikum. Apa yang kita saksikan dari orang-orang yang tidak tumakninah ini hendaknya menjadi peringatan untuk kita semuanya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis bahwa ada seorang lelaki yang lagi salli 60 sana, dia salat selama 60 tahun, lam tuqbal salatuhu, tidak diterima darinya satu salat pun. Kata Nabi, la'alla yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud. Yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Itu jadi dia sempurnakan ruku tetapi tidak sempurnakan sujud, bisa jadi sempurnakan sujud tidak sempurnakan ruku. Jadi ini perkara salah khusus Nabi sebutkan terkait sama ruku dan sujud. Subhanallah. 60 tahun salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ada orang-orang yang dia mengerjakan salat tetapi apa? Tidak diterima salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi tidak ada tumakninah. Rukun yang berikutnya Al-Ruknani Al-Ashir Wal-Hadi Ashara, rukun yang ke-10 dan ke-11 adalah At-Tashahud Al-Akhir Wajalsatuhu, Tashahud Akhir dan duduk untuk Tashahud Akhir. Jadi yang ke-10 itu Tashahud Akhir, yang ke-11 duduk Tashahud Akhir. Kenapa langsung disebutkan Tashahud Akhir? Karena apa? Tashahud awal bukan rukun. Tashahud awal nanti masuk dalam pembahasan wajib-wajib sholat. Ya, maksudnya wajib-wajib sholat. Sehingga yang menjadi rukun adalah Tashahud Al-Akhir. Yang dimaksud dengan At-Tashahud Al-Akhir itu bacaannya. Sementara rukun yang ke-11 itu duduknya. Ya kan? Jadi rukun yang ke-10 tadi dikatakan adalah Tashahud Akhir. Maksudnya apa? Bacaannya. Dia membaca doa tashahud di tashahud akhir. Sementara yang ke-11 yaitu duduknya dia. Bukan cara duduk, bukan kayak dia duduk, bukan. Tetapi duduknya dia. Ini perlu dibedakan. Yang menjadi rukun adalah duduknya dia. Ada beberapa cara duduknya bukan termasuk di sini, bukan pembahasan di sini. Artinya apa? Artinya kalau dia mungkin duduk, sudah duduk dia, tetapi tidak dengan tata cara duduk tashahud akhir yang ma'ruf ya, di sisi kita. Mungkin dia duduknya bersila, gitu. Bersila, gitu. Kemudian dia baca apa doa tashahud akhir ini. Dia telah penuhi rukun sholat. Dia telah penuhi rukun sholat. Karena apa? Dia sudah baca dan dia sudah duduk ketika membaca tadi. Tapi dia keliru dalam sunnah-sunnahnya. Karena yang seharusnya, tashahud akhir, ya caranya tidak demikian, duduknya. Nah. Wahuwa ayyakul at-tahiyyat ila akhirih. Tashahud itu dalam membaca at-tahiyyat sampai selesai. Sampai selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Yani maksudnya sampai itu sebelum salawat tadi. Jadi sampai bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai sini. Inilah yang disebut dengan bacaan tasyahud. Maka siapa yang cuma duduk saja, dia duduk di tasyahud akhir dia duduk tapi tidak membaca doa ini, maka berarti apa? Dia telah meninggalkan rukun yang ke-10 berupa membaca doa tasyahud. Tidak sah salatnya. Kenapa? Meskipun dia sudah duduk, tapi tidak ada bacaan. Atau dia membaca tapi tidak sambil duduk, padahal mampu untuk duduk. Sedangkan apa? Berdiri lagi dia. Berdiri. Dalam posisi berdiri, dia baca doa tasyahud. Nah ini juga apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan rukun berupa duduk tasyahud akhir. Padahal dia mampu untuk duduk. Faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamahu. Sungguh telah sabit dari Nabi, telah tetap dari Nabi bahwasanya beliau terus-menerus mengerjakan ini. Itu membaca doa tasyahud akhir dan duduk. Wa qala, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata kalau Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina at-tashahhud." Dahulu kami membaca sebelum difardhukan atas kami tashahhud, demikian dan demikian. Artinya Ibn Mas'ud cerita bahwa dahulu kami membaca ini sebelum difardhukan tashahhud. Ucapan beliau sebelum difardhukan menunjukkan apa? Setelah itu tasyahud tadi menjadi perkara yang fardhu. Dalilun ala fardhih. Ucapan beliau adalah dalil akan kefardhuannya membaca tasyahud. Dahulu sebelum difardhukan para sahabat ada membaca. Ada membaca dengan bacaan yang lain untuk kemudian difardhukan setelah itu at-tasyahud. Ar-rukn tsani asyar, rukun yang ke-12, yakni as-salatu 'ala an-nabi di tashahud akhir, membaca salawat atas Nabi pada tashahud akhir. Ini juga rukun. Jadi membaca doa tashahud itu rukun, membaca salawat di tahajud akhir juga ruku. Bi ay yaqul Allahumma salli ala Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ulahkanlah salawat atas Nabi Muhammad. Wa ma zada ala dzalik fa huwa sunnah, selebihnya dari doa tersebut adalah sunnah. Itu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad, ini sunnah. Yang menjadi rukunnya salawat. Salawat itu minimal Allahumma salli ala Muhammad. Ikan bagi sampai sini tidak sah. Tetapi yang lebih utama tentu salawat itu sebagaimana diajarkan Nabi, ya sampai selesai tadi. Jadi kalau ada yang baca Allahumma salli ala Muhammad, sudah ini sudah tercukupi sebagai rukun membaca salawat. Tapi yang sunnah teruskan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ar-rukn ats-tsalitsu 'ashar, rukun yang ke-13, at-tartibu bainal arkan. Tartib di antara rukun-rukun, ya, berurutan di dalam di antara rukun-rukun yang tadi disebutkan. Ya, salat itu harus berurutan, tidak boleh sembarangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattaba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan salat secara berurutan. Tidak pernah terlukir sama sekali Nabi salat itu urutannya beda. Wa qala, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Wa qad 'allamaha lil musyi murattaban bi sunnah. Juga Nabi mengajari gerakan-gerakan sholat tersebut bagi orang yang salah sholatnya, murattaban secara berurutan, itu dengan lafaz summa, kemudian. Lafaz summa, kemudian ini memberi faedah apa? Berurutan. Kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, juga harus berurutan. Yang terakhir, ar-rukn ar-rabi'asyara, rukun yang ke-14 adalah at-taslim, mengucapkan salam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khitamuha at-taslim, penutup salat itu salam. Dan juga sabda beliau yang lain, wa tahliluha at-taslim, dan penghalalnya adalah salam. Ya, setelah sebelumnya bertakbiratul ihram, ada dia masuk ke dalam salat, maka penghalalnya dengan dia salam. Maksudnya apa? Dengan dia takbiratul ihram menjadi haram bagi dia perkara-perkara yang semula halal, seperti berbicara, makan, minum, bergerak. Yaitu gerakan-gerakan selain salam, maksudnya secara berurutan, itu haram. Maka penghalangnya dengan apa? Dengan salam. Setelah salam kita kembali boleh berbicara, kembali boleh makan, minum, bergerak dengan gerakan-gerakan yang berurut terus-menerus dari selain gerakan salam dan seterusnya. Fattaslimu syuri'a litahalluli minas salam, maka salam itu disyariatkan untuk penghalang di dalam salat. Fahuwa hitamuha, dan dia adalah penutupnya. Wa alamatun intihaiha, dan tanda berakhirnya salat. Nah, inilah 14 rukun daripada rukun-rukun salat yang harus kita perhatikan karena sangat-sangat berkaitan dengan keabsahan salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ada yang tanyakan ini? Ya. Apabila dia sudah terlanjur berdiri, maka dia anggap bahwa rakaat yang tadi tidak sah, maka sekarang dia memulai ini rakaat baru ini sebagai ganti rakaat yang tadi. Begitu. Jadi dia lanjutkan salat berdirinya ini, dia baca Al-Fatihah dan seterusnya, ini sebagai ganti rakaat yang tadi. Yang tadi tidak sah. Kalau sudah sampai salam, baru ingat, maka apa? Dia tambah satu rakaat sebagai ganti rakaat tersebut. Kalau sudah lama, dia ulang salat dari awal sampai akhir. Kalau jaraknya sudah lama, ingatnya tadi. Bahkan kalau sampai sudah berhadap, maka dia ulang salatnya. Nanti setelah ini akan ada pembahasan terkait itu. Ya, setelah ini beliau menjelaskan perkara ini secara rinci. Tatkala subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.